Penting untuk kita ingat bersama bahwa kemiskinan adalah salah satu pintu di mana setan akan masuk melalui pintu tersebut untuk menyesatkan dan menjauhkan manusia, khususnya kaum mukminin, dari jalan Allah Azza wa Jalla. Dan setan tentu saja banyak sekali caranya, banyak sekali upaya yang dilakukannya. Satu di antaranya adalah kemiskinan. Setan akan menakut-nakuti orang-orang miskin dengan kemiskinannya. Sebagaimana setan akan menyesatkan orang-orang saleh dengan kesolehannya. Bukan dengan kemaksiatan yang digambarkan di hadapan mereka sebagai sebuah kebaikan, tidak. Tapi justru setan akan menyesatkan orang-orang saleh dengan kesolehan yang dilakukannya. Setan akan menyesatkan dan memalingkan orang-orang yang berilmu bukan dengan kebodohan. Bukan dengan cara menampakkan kebodohan sebagai sesuatu yang baik di hadapan mereka. Tapi justru setan memalingkan mereka dengan ilmu yang ada pada diri mereka. Jadi kemiskinan adalah salah satu pintu di mana setan akan masuk melalui pintu itu untuk menyesatkan manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahukan kepada kita akan hal ini dalam firman-Nya di Quran surat Al-Baqarah ayat 268. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Wallah ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un 'alim." Setan itu akan menjanjikan dalam artian menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan. Dan akan menyuruh kalian untuk melakukan perbuatan yang keji. Biasanya, orang kalau sudah takut dengan yang namanya kemiskinan, maka sangat rentan sekali dia melakukan berbagai macam tindakan yang jahat, tindakan yang buruk. Orang kalau sudah takut dengan yang namanya kemiskinan, maka dia akan melakukan segala upaya agar bisa terhindar darinya. Tanpa peduli apakah upayanya itu baik atau buruk. Apakah usahanya itu halal atau tidak. Jadi sebelum setan menyuruh orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan perbuatan-perbuatan yang jahat, setan menakut-nakuti mereka terlebih dahulu dengan yang namanya kemiskinan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Setan menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan. Lalu menyuruh kalian untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Wallah ya'idukum maghfiratan min. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kalian maghfirah, ampunan dan karunia. Wallahu wasi'un 'alim. Dan Allah Subhanahu wa taala maha luas karunia-Nya.